dengar kau sedang jatuh cinta. Tapi hatimu tak bahagia. Jangan kau merana dan putus asa, karena itu ujian cinta. Cerahkan wajahmu, senyummu, ini kau bersama kasihmu. Memang bercinta banyak ikunya, tambahlah dalam dukanya cinta. Dirimu rindu padaku, itu pertanda kau cinta padaku. Bila dirimu cinta padaku, lebih lagi kepadamu. Dari itu jangan kau bersedih hati, masa bahagia akan tiba nanti. Ku dengar kau sedang jatuh cinta. Tapi hatimu tak bahagia. Jangan kau merana dan putus asa, karena itu ujian cinta. Cerahkan wajahmu, kini kau bersama kasihmu. Memang bercinta banyak ikunya, tambahlah dalam